syiar Islam. Misalnya dua nih niatnya, misalnya aja dulu dua. Padahal banyak lagi niat kalau menuntut ilmu tuh, niatnya banyak nih. Nomor lu bagus. Walhasilnya kita udah bisa menyahami ibadat, baik yang wajib maupun yang sunat, apabila kita berniat sok-sok. Dan pahalanya menurut niat itu. Banyak niat, banyak juga pahalanya. Amal aslu pahwaan yang liya biya ibadat Allah Ta'ala, lada-lada. Modal bahwasanya dengan ibadat apapun niatnya itu semata-mata menyembah Allah. Itu aja. Semata-mata menyembah Allah. Bukan hendak masuk surga. Bukan hendak surga. Nah, itu. Saya semata-mata ujar ulang lagi juga pengabdian. Pengabdian. La khairu bukan lain dari itu. Ini asal, nah, itu tambahannya. Karena anda pulang. Seperti menutup ilmu dari aku sama dari tambahan kita membuang jahil, menutup kejahilan, nyopuri akal, ya kan? Nah, memperkuat Islam, itu kan tambahan kan? Namun asalnya sama sekali dulu, Allah menyuruh, jadi kita mengabdi kepada Allah. Fa'inna wa'iyya sorat maksiat. Apabila ia bukan niat karena Allah, ngarannya riya. Apabila riya, hilanglah namanya, berubahlah namanya. Asalnya ibadat, berganti namanya dengan maksiat. Wa'amma tadu'ul qadri, adapun berganda-ganda upah dan pahala. Apabila suatu niat di sana, maka disebabkan beberapa niat yang banyak yang bagus. Fa inna ta'ata wahidata yumkinu ayyadiyya biha khairatin katsiratan. Karena bahwasanya satu ibadah bisa diniatkan beberapa niat, maka beberapa juga namanya pahalanya. Summa kemudian tabaraka kullu hasratin aslan dariha. Misalnya niatnya 10 derajat. Nah, tiap yang satu dibalas Tuhan 10. Jadi 10 niat diberi pahala 100. Kamu merasa bicara kabar wa misalu al-Qur'an di masjid. Contoh duduk bagi langgar. Fa inna ta'atun itu udah bagus, duduk langgar itu bagus. Kemudian wajibnya ayawiyah niatnya kasiratan. Dan hawa dimasukkan di dalam duduk yang sangat umat itu niatnya beberapa. Contoh, Adam. Hatta yasirah min pabak ila amal lima kakin. Wa yabluqa bihi derajat lima karamin. Sehingga dengan niat yang banyak itu duduk di langgar atau di masjid tadi, menjadilah ia daripada orang-orang yang takwa dan menjadi orang yang hampir lawan Allah Subhanahu wa taala. Kan duduk benar aja balungan bacaan lagi di langgar kita. Awal wala pertama ayya sahira anna baitullah bahwa ia yakin langgar ini rumahnya Allah. Jadi duduk di rumah kita. Nah, duduk dulu mana? Wa anna dakhalahu zahirullah. Orang yang masuk ke situ berarti menziarahi Allah. Ya kan? Nah, setiap manusia yang baelang kayak manusia yang lain disuruhkan mendialami mahar, menghormati, memuliakan, ya kan? Dan disuruh memberikan makan minum. Ya kan? Hah? Itu lah. Sedangkan ini rumahnya Allah. Jadi orang yang duduk lancar di situ, niatnya ibadah kepada Allah, pasti dapat kemuliaan. Dan pasti rezekinya banyak. Asal yakin aja, semuanya ini kapan dengan ilmu. Ilmu. Payak sih dari hijyar sama maka ia berniat mulai rumah, aku hendak ke rumah Allah Ta'ala. Itu niatnya di hati. Minta juga kepada tangga. Sekali ada juga pengelola. Aku anak nonton yang penurang. Ada juga pengelola. Ada juga sekali. Ya, ada banyak. Ada paling-paling biasa. Udah 25 orang ada pengelola. Rojaan lima wa'adahu bi Rasulullah SAW. Karena mengharapkan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Katanya, man qa'ada fil masjid faqad qala Allah ta'ala wa haqqun 'alal muzawwar ikramu zahirihi. Ujar Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, barang siapa duduk di masjid, masjid itu tempat sujud yang terlanggar masuk. Cuma kalau masjid jam, nah itu untuk Jumat. Barang siapa duduk di dalam langgar masjid, maka ia yang diziarahi akan Allah Ta'ala. Pasti sabit atas Tuhan memberi karamat lawan orang-orang yang diziarahi. Nah, ikram itu memberi karamat. Kita tuh kalau dimaknai ikram itu karamat, lo paham aja. Lo paham aja. Ada yang pakaian kuning lain. Karamat, wasalnya yang kedua, ayyan qadra sholat ba'da sholat, bahwa ia menunggu nunggu sembahyang berjamaah di situ. Artinya datangnya sebelum sembahyang. Sebelum sembahyang. Jadi berarti dia datang satu menunggu sembahyang. Nah, lalu fayakuna fi jumlatin fi waqti shalah. Maka ia ngarannya di dalam sembahyang. Paham-paham. Selama duduk di situ, walaupun belum lagi sembahyang, ditulis sembahyang terus. Benar itu kan? Sebab ini hendak sembahyang. Yang ditulis sembahyang terus. Inti salat salat ba'da salat artinya sembahyang yang hadang kedua artinya terus terusan kan menelikam jangan tak ada pukul 2 sudah datang pukul 2 ya udah Masya Allah masuk kerangka sini berapa ini wahuwa makna qawli ta'ala maka kuyuhan warabitu. Nah maknanya rabitu yaitu warabitu itu katanya kita Rob itu asalnya makna Rob itu terang, jaga, jaga di tempat. Rob itu untuk orang biasa lah kalau orang bawa undangan kepada undangan dia 15 menit diharap hadir sebelum acara dimulai. Kalau kena acara sewaktu-waktu bisa berubah. Nah, undangan pukul 9, pukul 12 saja mulai dia. Tumarana intidharul apa? Intidharul apa? Rauh itu. Wattari suhan al-adila attara hubu bikam kisanami al-basalat al-adha'i anil harokat al-adudat. Yaitu attara hub. Kenapa attara hub itu? Berkhalwat, beruzlah. Asal makna kan ada kalau anak itu rukuban, rukuban, rukuban. Nah itu. Attara hub namanya ta'arhub. Artinya khalwat dan uzlah. Yaitu nah kurang uzlah itu adalah isinya menahan pandangan, menahan penglihatan. Kalau sebenarnya uzlah itu lalu keluar itu boleh dia keluar hari Jumat itu boleh. Tapi mata bertutup, telinga bersumpal. Telinga bersumpal, mata bertutup supaya jangan melihat apa-apa dan jangan mendengar apa-apa. Setelah keluarnya batal. Aturannya kayak itu cuma menunya orang bah tutup telinga bah sumpal telinga anu matanya di kupingnya lawan misalnya di bebetnya pada orang gila ya. Apalagi wah ini misalnya uzlah lawan kalwat wah ini sudah jadi apa jadi dianggap orang apa bid'ah sekarang ada nang sudah nang beredar ini kan apa masalah atau bagaimana mun ada orang kayak itu pada akan nyala mawali lah apalah macam-macam menjadi uluannya jadi uluan orang. Nah kalau kita di dalam masjid atau dalam gedung tadi itu malah mental pokoknya tangkap kada ada melihat itu kada ada mendengar ini ya kan masa di langgar ada macam-macam yang di dalam dilihat ya kan ada enggak itu menjaga diri daripada macam-macam maksiat. Faina itikafa takun wa huwa fi ma'na shalah. Maka duduk di langgar itu hakikat sembahyang, hakikat puasa. Jadi pun itu namanya bulan puasa kada kada usah lagi kita puasa duduk di langgar aja itulah. Tadinya apa? Artinya mun hendak puasa terus-terusan lancar duduk di langgar hukumnya itu puasa. Cobaan di langgar sini bawa makanannya pokok dari bawah, nasi kong bau kandang ramas, membawa si kong membawa kode panjang macam-macam. Ini nak ada yang makannya. Dadah, aku jam minum belum. Ikam sudah batal puasanya minum kopi. Wahwana utarahubin. Nah, itu puasa adalah semacam daripada tarahub tadi. Artinya ulang lafal wa. Qala Rasulullah rabbana ruhbaniyatu ummati al-qudu fil masjid. Ya kan? Nang jago-jago daripada umatku yaitu duduk di masjid. Nah, ujar orang balik kutu-kutu masjid. Om sampai di kutu-kutu masjid. Kada anak buah pasar kada kutu-kutu masjid. Rabi Umayna yang keempat mukuful hammi ala Allah wal zumus sirri wa fikri fil akhirah. Yaitu yang keempat menahan akan hati semata-mata menuju Allah. Menahan hati dari yang lain semata-mata menuju Allah. Dilanggar sendiri anak penjualannya kau kan baca jualan. Anak hawa, gawian ibadat. Dan malazimi akan utak untuk berpikir akhirat. Kan di sini kan ada urusan dunia, dalam sini kan ada urusan dunia, urusan akhirat saja. Wadakmu sawabi asfarifain anhu bil-ijizah ila masjid. Dan menghilangkan segala macam yang menambah-nambah pikiran kita. Namun hendak kurang pikiran, jangan stres, duduk di langgar. Coba lah duduk di manakah, di manakah, di manakah. Duduk di DPR misalnya. Ya Allah, macam-macam urusan. Ya kan? Macam-macam urusan. Wa khamisuhan kalimah at-tajarrur li dzikrillah. Coba, inunggu jarilah. Inunggu jarilah. Nang kalimah jasirin ulang duduk di langgar itu tadi. Itu adalah mengosongkan dirinya semata-mata dzikir kepada Allah. Bayar dia diam duduk dia itu hukum zikir dah. Coba kan hebatnya Baitullah rumah Allah ini hebatnya. Aul istimai dikri atawa kurang ramu bacaan yang jangan rakan aja nyaman mana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli ala wa salli ala. Iya jadi pegawai Allah akan baca lompat pandang rakan dia ayu amat. Dapat dua pahala dikit pak. Boleh berzakur bihi. Mudahan anak-anak kita nih sebagai ganti kita akan datang. Kalau dah kita ini termasuk anu angin-angin kutu-kutu masjid yang enggak, mudahan anak cucu kita yang menyambung. So kita kada lawas lagi anak mati yang sudah. Mudahan ada gantinya yang menjadi kutu-kutu langgar, jangan sampai langgar jadi tempat nyamuk. Ini nak kalau langgar, alhamdulillah mudah-mudahan kena ada anak cucu kita nak mengganti pula. Jangan sampai kita aja mematikan terus supaya kalau ada lagi yang mengisiannya jadi putus malamnya. Oleh pada kurbihi dan untuk napa pulang mencari ilmu supaya kembali kepada Allah. Isinya dudukan di langgar adalah membaca ilmu untuk mengingat Allah tauhid biasanya adalah menerangkan itu. Jadi majelis ilmu. Kan nakal mujahid. Awal yang perlu diabadah. Wa amaru ya bil kabar manfaat ila masjid. Dia Allah taala awiyul karobi. Karena kalau mujahid di sabillillah, orang yang pergi ke masjid untuk menyebut Allah atau mendengarkan yang disebut-sebut Allah di situ, artinya menuntut ilmu, maka sama lawan orang berjuang di sabillillah. Mantap, gampang dah. Malahan ini perjuangan yang paling besar melawan nafsu. Tergantung kan duduk di sini nah, mulai pukul 3:30 sampai pukul 5:30 duduk. Ya Allah, pinggang sakitnya. Ya kan? Harus kok kalau ujar ceteng sadang saja. Kan sudah gampang kan? Dalam berapa jam ya? Mulai 5:30 sampai 2 jam jam 6 coba. Itu lebih berat daripada perang Sabil. Wasari suwanu kanam ayak sida ibadat al-ilmi. Bahwasanya ia hendak mendapat ilmu di situ. Jadi di langgar dengan situ sugianya dibacakan ke kitab-kitab ilmu. Maksudnya ilmu yang mana paham di situ. Nah ini alhamdulillah kita melihat di sini kalau dibacakan kitab atau amalan-amalan maulid atau burdah. Alhamdulillah langgarnya apa namanya ibak aja terlanggar, ibak aja ya. Alhamdulillah ya mudah-mudahan ada berkelanjutan ya. Walaupun kita misalnya mati atau garing atau sementara berobat dulu kemana misalnya ya kan mudah-mudahan tetap aja dan jangan harapkan lagi anak-anak kita ini melihat akan usaha kita ini dia akan berpikir menurut arwah abah langkah ini ujar cucu arwah kai luka ini. Umpatinya juga kemarinnya meninggali bekas yang bermanfaat kepada dia. Bima arina ifadah tila ilmi ayak ya ifadah tila ilmi bima amin ma'ruf anah ya'ni mungkar dan mungkar idil masjid layak lu aman yusi uki salat ya wira'afa ma'adih adil rakyat yang Allah bila ma'ruf yusri lajir karena di masjid itu kada sedikit kurang nang banyak kesalahan yang hadir di situ. Maka oleh sebab itu di situ diadakan artinya penerangan agama supaya kurang nang hadir di situ tahu kesalahan dirinya kembali kepada kebenaran. Wajar sih dari ini, banyak pun syarikat mau biaya lagi alam minhu. Jadi berarti ulang-ulang nang duduk di sana tadi karena mendengarkan ceramah tadi menambah akan pahala si tuan gurunya. Berapa banyak yang hadir situ menambahi pahala si tuan. Ya jadi iblis jangan lompat nyawa menambahi si tuan. Jangan sugihan kalian, sini sudah sugih duit, sugih lompat lah. Tapi ketinggalan nyawa, nah iya cak, ayo aja, nah iya, iya sudah. Jadi jangan sampai tengah jalan. Fa syarikan mau bi khairi alladhi ya'lamu minhu fatad'u khairatu maka bagaimana kebaikannya wasabiyuhan yang ketujuh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah ta'ala memberikan pemeliharaan kepada kita dan muslim-muslimat dan batin amin al-fatihah aladzim kami amin iya kena umudu iya muslim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Waj'alna wa dhurriyyatana min 'ulama'i 'alimina min 'ilmihim wa ahshurna fi zumratihim min ghairi sawtin 'ala wa la hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya karim, Rabbana ya karim, Rabbana ya karim. Adkhilna wa dhurriyyatana jannataka bi ghairi hisab. Adkhilna wa dhurriyyatana jannataka kullaha bi ghairi hisab. Adkhilna wa dhurriyyatana ajma'in jannataka قال حساب برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم استر عيوب معلمنا عنا ولا تزل بركاتهم عنا اللهم استر عيوب معلمنا عنا ولا تزل بركاتهم عنا اللهم استر عيوب معلمنا عنا ولا تزل بركاتهم عنا اللهم نسالك بقدرتك وارادتك ورب معزتنا نبيك وبكرامات جلال اوليك الصالح المبارك ان تذهب ما بنا من امراض ظاهريه وباطنيه وترزقنا بان طول العمر وفق المئه لاداء كلمه الدين مع الاخلاص والصدق واليقين يا ارحم الراحمين يا ارحم الرحمن يا ارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم itu isinya takutan benar kalau pina disiksa Tuhan maharap diberi Tuhan nikmat jadi ada takut ada harap istilah orang dagang berperhitungan. Istilah orang dagang baperhitungan. Orang dagang kan baperhitungan. Takut rugi, maharap untung. Dengan jalan punya perhitungan. Kalau kada punya perhitungan, pasti rugi orang dagang. Kada berhitung lalu, pengeluaran lawan pemasukan kada ada perhitungan, rugi terus. Nangka itu kita sekarang umur kita sudah berapa? 63 atau 64. Awak kita yang 64 itu digunakan ilmu fakta. Nah, sorok kalau gue nanti kusuruh pikir berjalan. Nang sekarang sisa berapa? Kalau 70 berarti hanya 6 tahun lagi. Apakah 6 tahun ini masih kita mengurusi nahu sorot balallah itu ataukah mengurusi kolbin saya harus punya perhitungan aku bergaul dengan makhluk 64 tahun sekarang 6 tahun waktu apakah bergaul dengan makhluk atau sudah dilepas makhluk hanya kepada Allah aja 6 tahun harus punya perhitungan. Kitab yang dimutalahi apa? Apa kitab yang menyadarkan? Apa kitab yang menyodor? Dihitung umur sekarang berapa sisa? Sudah hilang berapa sisanya? Tanpa perhitungan pasti rugi. Nah jadi kesimpulannya Qadirun tadi takut dan harap. Untuk tercapai takut dan harap bahasanya harus punya perhitungan. Contoh, hitunglah umur yang ada lagi lawan umur yang sudah. Kalau umur 70 sudah habis jatah. Ini cuma anugerah Tuhan aja lagi. Sebab Nabi menyatakan umur umatku antara 60-70. Sekarang sudah 70, jadi tinggal lagi menekan tombol. Kalau tombol ditekan, jiun. Sedangkan 70 ini isinya ingganya doroba ya dribu dorban terus. Tidak ada masalah ya'lamu kha'inatal ahyan wa ma tukhfis sudur. Tidak ada masalah. Apalagi kalau kita ingat di akhir zaman banyak maut fujah, mati mendadak. Kada tahu umur lagi mendadak matinya, kecelakaan. Ya kan? Serangan jantung. Banyak kan di akhir zaman. Namun kita kasih tahu pada perlu 70 tahun lagi. Jangan-jangan serangan jantung. Sebab darah tekanannya tinggi. Beukur hipertensi kada wani. Mun unda hipertensi jadi kena jadi pikiran lah dia. Nah iya kan. Dagui rabah sepenjadi. Tuhan mengulahkan tensi inya kada menyukuri. Wala in kafartum inna adabe gara-gara kada diperiksa darah matinya tak aja. Karena wala in kafartum inna adabe kalau diperiksa darah ya kan kita sudah bisa mengira-ngira boleh jadi umurku jantungku sedikit lagi parah, bisa istighfar, bisa taubat. Ini kadang mau diperiksa darah dah kondah ya. Semestinya setahun sekali check up, ambil darah, periksa keseluruhan. Kolesterolnya, artinya lemak yang ada di dalam, itu bisa menyebabkan mati takajut juga. Mati takajut, lawan mati nang rahatan nang beribadah nyaman lah. Daripada mati takajut rahatan guring. Apalagi makanannya kada babatas. Bisukan ketupat kandangan tengah hari nasi samin jiwaknya kambing kupinya susu malam kena pulang wajik hendak goreng minta ular ayam madu telur ayam 3 bokok madunya setengah botol. Macam apa ini? Jangan kepala di atas, kepala di tangan mau. Ayo. Apalagi kesian lamun urang susah. Siang malam di waktu yang dimakan ayam turki. Uyah malulu nang dimakan. Iwak napa? Iwak karing. Cucuk aja mun iwak karing terus dimakan. Baluman maka umur 40 sudah darahnya 200/140. Maka lamun kebiasa iwak karing kan. Disurungi nang kadapi bau uyah menangis pisan. Maingoy menangis, tapi kalau sudah melihat uap karing, sumbahyang ketawa. Ratan sumbahyang kena. Ujang bini kenapa? Iwak karing ada, mohon daripada hobi. Hobi. Ketupat kandangan itu bilang namanya pina ancahnya itu pina incer kada hendak nukar. Jangan nukar satu lagi aja. Kurang enak. Mas sudah nang pina nang babu kubu pun itu ancahnya naik memang hebat dia. Kada tahu nang lamak-lamaknya itu awak memang lama. ujar Imam Syafi'i, ma ra'aitu saminan aflaha qabla. Seumur hidup urang nang lamak awaknya kada bisa beuntung. Kenapa artinya? Arti kada beuntung kenapa? Lamunnya mati mendadak nang maangkat ke baratan. Lamun ditalii memasukkan ke kubur, talinya pagar. Ujar nang anak kenapa bahulun jadi gugur? Diwas kada bepingkel. Belat timbangan badan tulah 80 tertawa imun. Karena tahu menyang mati nih, berapa nang angkat keuyuhan? Mbah macam apa? Khairul umur ausatuha. Kalau tinggi badan 170 nang bagus benar 65 barat badan. Labih kurangnya makan dan minum. Ini tinggi badan 1 meter, baratnya 2 ton. Yang ujar orang bahari di wadah dihentak. Maka khairul umur au satu ha. Aku 171 tingginya. Sekarang kada kawa lagi lebih dari 64-65 timbangan. Lebih dari 65 kada kawa behinak buntungnya. Nah, belah lebih dari 65 kacau. Karena ginjal dua-duanya sudah mati, liver sudah mati, paru-paru sudah mati. Jadi 3 organ tubuh pun munafik, kada berfungsi. Bakame 3 sendok 2 sendok. Kalau ikan minum sering banyakkan buah antuk terus, kada tahu nang makannya sedikit kada tahu. Persesuaian antara nang diminum termasuk buah-buahan banyak. Lawan keluar anginya kada diukur. Kalau orang anak sehat diukur berapa minum banyak termasuk buah, berapa banyak. Kami keluar sehari semalam. Pabilanya kada seimbang, berarti ginjalnya sudah rusak. Kada terheran ni kesehatan kada sempat terheran misalnya. Maka menjaga kesehatan hukumnya fardu ain. Ibnu nafsi. Apalagi orang cuci darah. 3 hari sebelum dilaksanakan cuci, parutnya itu gonor. Karena cairan kameh sudah menumpuk di parut naik ke dada. Rajin mangga. Dan batang pahanya bukan lama bangkak. Karena sampai cuci darah ditimbang berapa misalnya aku 67. Sedangkan mestinya 64. Berapa cairan yang dibuang dengan mesin tadi 3 kilo. Sehat enggak? Naik seminggu kena 67. Kita senang melihat kena pipi kencang, burit kencang, sarap kencang. Kada tahu ini kena mati takajut. Mau dilihat bah bungas bener jar pina bulat menghasilin pipi sini kencang. Kada tahu nang matinya takajut kadarnya. Karena kebanyakan cairan di badan kada sesuai dengan keadaan nang keluar. Tuhan maulahkan alatnya untuk mengatur keseimbangan, kita kada menyukuri alat itu. Nah itu. Lalu wala inka perakum inna adabi la syasih. Jadikan salah Tuhan pada Allah. Memang kita tidak salah. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaatnya ilmu yang kita dengar, terutama masalah kadirun, artinya kita supaya takutan lawan Allah, kada mengerja nang di larangnya dan mengerja suruhnya karena mengharap. Urang nang takut menjauhi nang dilarang. Urang nang maharap mengerjakan nang disuruh. Takwa takwa harusnya. Aikah kan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala alam. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid-dharain amin.